Lah, bete nyanyi ya. Ayo. Baru apa ya? Hah? Kenapa nih teh? Persiapan nih kan aku lagi besokan. Tanggal berapa nya? Tanggal berapa? Nonton persib ya? Iya. Sip. Siapa? Siapa? Kami untukmu jantung berpacu semangat berkobar untukmu Persib kami tetap satu pantang menyerah kita tetap. Terus percaya dan tetaplah kau percaya Persib Bandung. Yeah.